yang setia sama mengharapkan diriku. Tak mungkin kalau keduanya, karena hati cuma satu. Tiada dapat kubedakan satu di antara dua. Kalau harus ku memilih, sungguh aku tak kuasa. Bye.